Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Alim, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmatak. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Wa tub alayna, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, tidak mungkin kita melakukan sesuatu tidak minta tolong ke Allah. Tidak mungkin. Karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, Allah lah yang memberi ilmu. Kalau kita ingin paham, Allah juga yang membuat kita paham. Kalau kita ingin beramal, taufik Allah yang membuat kita bisa mengamalkan. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu harus minta tolong sebelum apapun, karena hanya Allah yang menguasai semua kejadian. Termasuk pertemuan ini. Yang ceramah ini tidak bisa apa-apa. Menolong dirinya sendiri saja tidak mampu, apalagi menolong jamaahnya. Jangankan membolak-balik hati jamaah, hati jamaahnya juga sudah tidak tahu di mana. Jangankan membuat paham, nyimpen paham juga tidak tahu di mana. Jadi tugas seorang penceramah, satu, meluruskan niatnya. Mau apa nih ceramah? Cari pujian, cari kekaguman, cari imbalan, atau cari keridhaan Allah, itu satu. Yang kedua, ngomongnya benar. Tidak boleh mengada-ada, ngarang-ngarang. Tidak boleh benar menurut sekepikirnya. Dan yang ketiga, sekuat tenaga berusaha mengamalkan. Karena ada yang ngomong aja tapi gak mengamalkan. Belum mengamalkan, boleh mengatakan boleh. Seperti ya, guru agama belum haji, boleh mengajarkan haji, harus. Kalau sudah tahu ilmunya walaupun belum haji. Yang jangan itu ngaku-ngaku haji atau seakan sudah jadi haji. Ngajak orang tahajud bagus, bagus walaupun kita belum tahajud. Sambil ngajak, sambil berusaha tahajud. Yang jangan itu menceritakan tahajud seakan-akan dia ahli tahajud padahal tidak tahajud. Mari kita simak selanjutnya. Siapa yang menghormati kepadamu sesungguhnya hanya menghormati tutup. Kita sudah bahas ini beberapa kali bahwa kita dihormati karena Allah memberikan penutup. Yang tampak ini kulit penutup. Karena kalau tidak ada kulitnya pasti bedalah ceramah saya ini ya. Kalau mata saya nggak ada penutupnya juga agak bulat begini, saudara kurang fokus. Karena lihatnya ke fokus mata. Atau hidung tidak ada kulitnya, ada horor. Yang kedua, Allah menutupi pikiran-pikiran kita sehingga orang lain tidak tahu apa yang terjadi. Saya juga tidak tahu pikiran saudara. Kalau saya tahu rumit ya, karena belum tentu kesini mau ngaji semua, ada yang penasaran. Belum lagi ada intel ya. Coba kalau intel ketahuan kan repot ya. Tidak apa-apa intel, sok aja ngaji kesini ya. Dengar-dengar saya suka diinteli, ya syukurlah. Kalau enggak gitu intelnya enggak ngaji. Kata intel ngacung, memangnya saya enggak ngaji, saya juga suka ngaji. Ya udah gitu. Yang penting kan enggak ketahuan saudara intel ya. Yang ketiga, Allah menutupi aib-aib, dosa, keburukan, kekurangan, kejelekan masa lalu kita. Benar? Jadi kalau ada orang menghormat, mengagumi kita, udah pasti aja itu tuh tutup dari Allah yang membuat mereka kagum. Ya ibu-ibu juga ditutup pakai kerudung, padahal kan orang nggak tahu ibu kerudungnya itu belum lunas atau apalah, ya. Biasa aja, singgung. Ya, kita begitulah. Nah sayangnya kita tuh punten ya. Sayangnya kita tuh suka percaya kepada topeng ini. Punten seperti begini. Saya mohon maaf perumpamannya ini ya. Kayak kentut bau. Terus ada orang yang mengatakan, ih meni harum, kita tuh percaya tuh kepada omongan orang itu. Padahal kita yakin sekali bau karbit barusan itu. Nah orang yang bodoh itu adalah orang yang mempercayai sesuatu yang tidak ada pada dirinya hanya karena diomongin orang. Kayak ibu-ibu, ibu awet muda terus percaya. Gak mungkin, gak ada itu awet muda. Ya. Apalagi, ibu makin lama makin muda. Ini mustahil. Ya. Pasti makin tua. Emang mundur. Tapi kita senang aja disebut yang gak cocok itu. Disebut soleha. Padahal kita tahu, sholat aja gak khusyuk, ngaji gak jelas. Tapi bahagia. Dan kalau ada yang nyebut, ibu teh kurang soleha, tersinggung. Padahal itu lebih cocok dengan dia. Karena kita menyimpan kita poinnya 8, sehingga kalau ada yang nyebut 6, tersinggung. Tapi kalau kita jujur melihat siapa diri kita, bahwa kita itu min 2, disebut 3 aja udah bersyukur luar biasa. Benar? Orang-orang yang suka tersinggung itu yang GR, yang masang harga dirinya tidak cocok. Dia merasa terhormat, merasa mulia akibat apa? Akibat topeng yang dia pakai. Makanya bahaya sekali kalau orang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, tapi dia tidak serius untuk memeriksa dirinya. Karena orang kan menilai kita hanya topeng. Ada botol minuman enggak kah? Punten. Boleh saya pinjam? Jadi jangan terkecoh ya oleh topeng. Kita punya topeng bagus ya enggak apa-apa, sesuka Allah. Bagian ini kaya, kamu jadi dokter, kamu jadi pejabat, kamu terkenal, ngetop tuh bukan karena dia pinter ngakal-ngakalin diri, enggak, Allah aja takdirkan ngetop. Yang pengen ngetop banyak, tapi udah enggak ada garisnya, tetap ada yang tahu ya. Follower cuma 2 ya. Padahal dia memviralkan. Boleh pinjam botolnya Pak? Ya terima kasih. Nah, tutup mereknya ya, supaya enggak disangka promosi. Tutup yang ini, waceng itu. Ini botol berapa harganya minuman ini? 6? Ya 3.000. Karena airnya bening. Kita ganti sekarang dengan jus. Berapa harganya? 10? 15? Ya. Botolnya sama, isinya beda. Naik dia. Kita ganti dengan madu. Berapa harganya sebotol ini? Bisa 50, bisa 100. Jadi yang naikin nilainya itu isinya. Sekarang kita ganti dengan comberan. Ada yang mau beli? Dibanting, Pak. Jadi nggak dilarang pakai bulu mata palsu, Bu, ya. Tapi ditempelnya di mana? Itu masalahnya. Tahannya jangan terlalu menjiwai, Pak. Kasih. Nah orang banyak muji kita topeng. Dulu kan pernah dibahas. Karena saya anak tentara, jadi tahu beratnya dunia tentara kalau sudah diberi pangkat, jabatan, komandan. Kan mau tidak mau dihormat. Lewat, semua duduk siang. Lagi masuk, apalagi defile udah paling... Waduh itu. Jadi suka lupa dirinya sholat, gak pernah khusyuk. Jumatan sering kelewat, ngaji ikro baru jilid 1, haji belum, ya tapi udah keangkat saja oleh topeng, bayangkan, berat, susah tuh menurunkannya. Yang lebih repot lagi istrinya, kadang-kadang suka jadi tuh, ikut kumat, karena suaminya komandan seakan-akan istrinya juga komandin, ya. Atau komandan wati, jadi merasa terhormat juga. Padahal daftar enggak, ikut seleksi belum tentu lulus, latihan nggak pernah, benar? Di kantor juga ada perang, enggak apa enggak ya. Tapi kenapa ada istri komandan yang lebih galak dari suaminya? Namanya komandannya komandan. Ada lagi yang lebih error, anaknya. Ini enggak jelas sama sekali. Di kelas, di sekolah juga nilainya, enggak pugu. Kelakuan enggak pugu, ibadah. Tapi posisi hatinya sudah kebawa oleh topeng bapaknya. Ini keluarga kalau enggak segera sadar, udah paling sibuk ketipu oleh bungkus. Bukan tidak boleh punya pangkat jabatan tergantung garisnya masing-masing. Ya, tapi jangan ikutan. Kalau ibu punya suami jenderal, ya ibu mah ibu rumah tangga we, ngepel, sapu ya. Kenapa ibu jenderal kok nyapu? Ya saya mah ibu rumah tangga, bu jenderal. Yang jenderal suami, saya mah biasa we. Aduh, ibu menit tawadu, ya sudah seharusnya begini deh. Enak gak dengernya? Susah. Dua, saya ngomong apa tadi ya? Astagfirullahaladzim. Udahlah, kita teruskan aja. Dan penutup kan udah. Jadi kalau kita dipuji orang, gak boleh lama-lama ngendap di kita, nanti kemakan. Kalau kita dipuji, langsung ini pasti Allah menguji kita dengan pujian. Ya. Allah lagi memberitahu kita teh ditutupi, makanya kita dipuji. Kita sedang disembunyikan aibnya oleh Allah. Makanya jangan merasa, tapi cepat alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan sok tawadu, enggak saya seorang fakir, saya gak tahu, itu juga sama ya. Merendah diri untuk ngangkat diri. Sudah cukup sederhanakan, ibu alhamdulillah ya. Sekarang hafalannya makin banyak, alhamdulillah ya, semua juga cuma Allah yang ngasih. Ya, tidak boleh drama, hanya Allah lah yang memberi taufik sehingga saya bisa menghafal Quran. Tanpa izin Allah, apalah diri saya hanya seorang duafa fakir. Sepertinya merendah ya, tapi dia mau nebeng nih supaya lebih ngangkat ya. Sudah dipuji, ingin diangkat lagi dengan pura-pura tawadu. Tak boleh acting, lempeng aja itu ya. Baik, selanjutnya. Jadi kalau kita dipuji, kembalikan ke Allah, pemilik segala-galanya. Jangan ngendap di kita. Kalau ngendap di kita, pasti kotor hati. Ya. Terus 146. Ma sahha wa huwa bi aibika alim, wa laisa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena sesuatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Nah, ini sebetulnya bukan sahabat dalam bahasa kita ya. Ini sebaik-baik yang dekat denganmu itu orang yang tahu modal kita, tapi tetap berbuat yang terbaik kepada kita tanpa pamrih apapun. Itu sebaik-baik yang paling baik tuh yang kayak gitu. Tahu keburukan, kekurangan, kesalahan kita, tapi tetap baik ke kita. Dan tetap memberikan yang terbaik supaya kita jadi baik. Siapa yang bisa begitu? Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Gini ya. Sebetulnya Allah yang maha agung tuh gak ada perlunya sama kita. Gak ada perlunya sama sekali. Kita mau diciptakan, dimatikan juga gak ngefek. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita karena Allah saja mau menciptakan. Dan untung kita jadi orang, tidak jadi kambing. Kalau kambing kita kemarin udah stres ya. Kita termasuk yang lolos dari Idul Kurban kemarin. Kita tidak jadi nyamuk, sudah dibahas antara nyamuk dengan kita sama. Ya, sama-sama gak pesen. Kita juga gak pesen lahir dari orang tua yang mana. Gak pesen bentuk tubuh kita seperti apa. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dan kepatuhan kita kepada Allah itu bukan untuk Allah keuntungannya, untuk kita sendiri. Allah menciptakan kita tahu persis nih keperluan kita, lebih tahu dari kita. Tahu komposisi oksigen yang harus kita hisap, nutrisi-nutrisi, zat besi dan tetek bengek lainnya ya, zat-zat penumbuh rambut, zat udah Allah tahu semua dan kita tidak tahu. Dan beres. Nah, sebutkan, Ade udah berapa lama di dunia, Dek? Sebutkan keperluan membuat air ludah. Sebutkan zat-zat pembentuk bulu hidung. Bingung kan? Setiap saat terurus sel-sel tubuh kita ini, Masya Allah. Termasuk software, kesedihan, cinta, bahagia, benci, dengki, sayang, rindu. Kita juga gak tahu kok ada rasa itu ya. Kenapa lihat sesuatu tiba-tiba, hei, hei. Kenapa lihat tembok tidak, tembok kok. Oh iya serius, kenapa ada cinta? Kenapa ada rindu? Di mana dia tempatnya? Seperti apa bentuknya? Kenapa pening? Kenapa badan gerges-gerges jalan kurang laju? Kalau kita lagi rindu seseorang misal, kenapa pakai sedih? Di mana tempatnya sedih? Itu juga Allah yang menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah itu tuh buat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu nih supaya kita bahagia, supaya kita mulia, supaya kita selamat, maka diberikanlah aturan-aturannya. Itu untuk kita semuanya. Mau patuh kita yang untung, tidak patuh kita yang rugi. Juga Allah haramkan, larang beberapa hal karena Allah tahu itu akan merugikan kita. Jadi sebetulnya lebih sederhana hidup ini kalau mau disiplin. Cari tahu apa yang Allah suka dan lakukan. Cari tahu apa yang Allah tidak suka dan tinggalkan. Dawe gitu yang sederhana. Ya, halo? Cilakanya, kita itu suka sebaliknya. Pengen masuk surga, amalan ahli neraka. Ya. Pengen pahala, amalannya justru yang ngilangin pahala. Kenapa? Karena ada nafsu. Nah, si nafsu ini menyukai apa yang... Nafsu ini senangnya adalah sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, sebaliknya dengan perintah. Lalu bagaimana nih? Allah melihat nih, kita ini jungkir balik kayak sholat, gak begitu khusyuk ya. Ah udahlah, ruksaklah pokoknya kalau dibuka siapa diri kita mah. Malu, gak ada apa-apanya. Allah tahu siapa kita. Tapi itulah maha agungnya Allah, tetap ya kita tadi urus. Padahal Allah tahu mata kita ahli maksiat. Coba ada ambil mata, plus gelap. Ini telinga suka ngobrolin orang, ambil aja gendang, sepi. Ini mulut ngomongin aja, sudah pita suaranya diganti pakai pita itu kado. Gak bunyi nih kita. Ini karena kita suka centil ya, misalkan oh punya badan bagus, terus aja gini sudah eksim. Langsung kita ini otot kawat balung besi langsung aja dibikin kaku begini aja semua. Allah tahu tuh semua maksiat kita, tapi ditutupi lalu dikasih ilmu, dikasih jalan untuk taubat. Aduh, kurang gimana ya. Allah ngasih nikmat, nikmat yang diberi tidak disyukuri, nikmat yang diberi dipakai maksiat, tapi tetap ditunggu, diberitahu supaya Bapak Ibu teh datang ke sini teh keinginan sendiri atau keinginan Allah? Jawab. Keinginan suami, keinginan ibu, keinginan bapak atau keinginan Allah? Kalau semua kebaikan mah Allah yang menghendaki itu. Dilintaskan tiba-tiba ada enggak sengaja, ah. Saya tuh lihat WA grup, oh, ada pengajian. Penasaran. Pengen tahu seperti apa sih Agim sekarang. Itu namanya arwah penasaran. Ada yang gak sengaja mau kemana. Ah, saya emang lagi banyak pikiran. Udah ikut aja bu, kita pengajian aja yuk ke Al-Latif. Ada yang aja. Ada yang dari WA, ada yang gak sengaja. Ada yang, ini toko apa ya gede gini. Katanya banyak pembelinya. Bukan toko, ini masjid. Ah, sini aja. Sangkanya dia jualan gratis ya. Jadi ini banyak, tapi satu yang menyebabkan adalah Allah Subhanahu wa taala. duduk di sini dapat pahala itikaf, sambil duduk dinaungi malaikat, ada yang mendoakan, ada yang mohonkan ampunan, pulang dari sini dapat ilmu, sebentar lagi lewat kotak infak, berarti pelipat ganda rezeki, penolak bala ya. Oleh Allah dibekelin dulu uangnya, tergantung saudara nahan atau tidak. Lah Allah kan tahu ya, dikasih. Oh, jangan gitu ah, urusan nanti ya. Jangan dari sekarang diomongin. Jadi kepikirannya dari sekarang. Allah tahu kita keluar uang, uangnya milik Allah, yang dapat pahala kita, bala ditolak, wah dosa diampuni, dilipat gandakan rezeki. Coba kurang apa ya. Jadi Allah udah ngasih nikmat, kita tidak ngakuin nikmat dari Allah, tidak bersyukur, bahkan nikmat dipakai maksiat, tapi tetap Allah ngebimbing sampai sekarang ini. Makanya kalau kita ingin tahu sehebat apa kasih sayang Allah, fokus kita adalah kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita dengar orang baik aja ke kita suka kepikiran, benar? Saya punya teman baik-baik. Udah mah gak pernah ngomong gak enak, kalau pertanyaannya tuh ada yang bisa saya bantu, ah. Jangan pernah ragu-ragu, saya dititipin banyak hal oleh Allah. Pasti ini bukan milik saya, ini milik Allah. Perlu sekian, wah paling juga itu buat ngaspal pesantren. Perlu sekian, dikasihnya dua kali lipatnya. Tolong satu aja pesan saya mah, jangan diumumkan. Karena uangnya juga bukan punya saya. Ini mah milik Allah. Daripada di akhirat saya sengsara dihisab. Terima kasih. Punya teman seperti itu aja senang. Apalagi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya, kalau ingin tidak putus asa dalam hidup, maka hati kita harus fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita ini sering fokusnya kepada keinginan yang belum tercapai, harapan yang belum terpenuhi, cita-cita yang belum teraih, yang gak ada, jadi nyesek terus. Salah sendiri, salah fokus. Kan masalah hidup kita tuh salah fokus, gagal fokus, tidak fokus, kurang fokus, apalagi ya pokoknya bawa-bawa fokus gitulah. Kayak sholat kita kan fokus, tapi salah ya. Allahu Akbar. Makan apa pulang dari sini ya? Jadi sikapi orang yang memuji dan mencaci dengan tepat. Kalau kita dihina, ya satu harus kita tahu bahwa orang menghina kita juga izin Allah. Tanpa izin Allah kita tidak dihina. Yang kedua, pasti ada kebaikan di balik penghinaan orang. Boleh jadi dia tidak menghina, tapi memberitahu kekurangan kesalahan kita yang kita tidak mau ngaku. Bukankah kita selalu doa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. 17 kali kita dalam Fatihah, dalam sholat, minta petunjuk. Nah sekarang Allah memberi petunjuk. Bu, jangan cerewet lah bu. Ibu ngaji baru beberapa kali aja sok pintar. Biasa-biasa aja lah bu. Tersinggung. Itu teh karena kita naruh kita tuh ketinggian. Padahal benar kita tuh kebanyakan. Bisa, yang penting bukti bu, bukti. Nyesek, dendam. Nah itu kan benar. Bukti, bukti ya kan. Ngobrol dengan suami, bu, ibu teh kalau pengajian tuh kayak makan obat. Sehari 3 kali. Tapi bapak lihat yang berubah tuh cuman seragam. Sedang kelakuan awet. Juga tadinya berharap dengan pengajian tuh meningkat iman. Tapi hanya bapak tahu yang meningkat adalah cicilan. Ibu teh jangan sakit hati. Pak, di mana ada pengajian bapak-bapak? Di mana-mana juga pengajian ibu-ibu. Ya ini enggak menyelesaikan apa-apa obrolan ini, ya kan? Bapak-bapak mah enggak usah ngomong punya pengajian. Kami mah tiap Jumatan, bu. Pengajian, tapi enggak pernah diomong-omongin majelis bapak-bapak, benar? Aduh, senang baru tahu ya. Jadi kalau ada yang mengoreksi, ini izin Allah, ini pasti mengandung kebaikan, tafakuri. Kalau emang omongannya enggak enak, ini jadi penggugur dosa. Siapa tahu saya pernah menyakiti orang, dan sekarang datang orang yang nyakitin saya. Ini penggugur dosa, karena ada dosa yang tidak bisa gugur dengan disakitin, ya. Seperti kita disuruh bersih-bersih wastafel, tapi ngebersihinnya ala kadar, gitu. Padahal harus bersih, lalu digosek aja pakai batu kambang tuh, atau dikasih cairan kimia. Nah, mungkin begitu. Kita kurang bersih tobatnya sehingga didatangkan pembersih lainnya, yaitu yang nyakitin hati kita. Tenang aja, pasti berhenti kok. Dan gak bahaya dihina orang. Kan mulut-mulut dia, suara-suara dia, kenapa hati kita yang luka? Hah? Kan dia mulutnya gak nempel ke hati, ya. Kenapa hati kita luka? Karena kita gak nerima aja. Gimana kalau banyak orang yang menghina? Ya, berarti banyak yang bisa menggugurkan dosa kita. Ingat ya, Tuhan kita tuh bukan dia. Tuhan kita tuh adalah Allah. Jawab, kalau ada orang sebel ke kita, apakah karunia Allah bisa terhalang oleh dia atau tidak? Jawab, apakah dia bisa menghalangi ketentuan Allah untuk kita? Apakah dia bisa menghinakan apa yang Allah angkat? Menghinakan yang Allah muliakan? Apakah dia bisa mencegah apa yang Allah tetapkan untuk kita? Gak ngepek. Mulut-mulut dia, suara-suara dia, balik ke dia. Ya, kita akan dapat dari mulut kita, sikap kita, hati kita. Makanya baik-baik sajalah. Ya, baru bisa ngomong gini sekarang-sekarang, Pak. Sesudah nyobain, ya. Itu juga perlu 7 tahun, Pak. Ya, 3 tahun pertama mah jengkel, ya, tetap. Tahun keempat mulai sedeng. Tahun-tahun selanjutnya mulai syukur. Karena sudah ngerti, tapi kadang-kadang tetapnya enak, ya. Ya, seperti yang saya ceritakan dulu, di suatu saat lagi ceramah, ada ibu-ibu yang bicara gini, Ustaz, saya lihat Ustaz di TV itu tinggi, putih, aslinya sih pendek, hitam. Coba. Aduh, hadirin, dalam sejarah perceramahan baru ada sekali-kalinya tuh orang nanya kayak gitu. Aduh, jengkel, kehel. Ini teh makhluk apa, gak berperi kemanusiaan begini. Tapi saya kan akhirnya mikir, ini di Amerika, Bu, ceramahnya. Mungkin dia bergaul dengan orang bule, ya. Jadi saya kan kehitung pendek dibanding bule betul. Dan karena dia putih-putih, jadi saya jadi hitam, ya. Udahlah, saya terima. Ini kan bukan penghinaan. Pemberitahuan yang tidak pada tempatnya. Tapi ternyata tidak usah saya marah juga. Yang lain-lain langsung pada ikut berbela sungkawa. Gitu-gitu aja diomongin. Jadi banyak perwakilan, ya, yang pembela kebetulan. Kalau nggak ingat ceramah sendiri itu ada jengkel. Tapi prosesnya juga nggak secepat ceramah ini. Tetap wek, kehel, jengkel, nek, ya. Baru udah ingat, oh ya ini izin Allah. Oh ini pasti ada hikmahnya. Oh ini latihan, karena kalau gak diginikan mungkin kita gak berlatih. Nah hadirin sekalian, jadi kalau ada yang menghina begitu, kalau ada yang memuji, ya cepatlah tenggelamkan diri dengan apa yang Allah tahu. Oh Allah tahu saya sebetulnya gak cocok dengan yang dipujikan. Allah tahu sholat saya jelek, Allah tahu saya banyak maksiat, Allah tahu aib-aib yang saya tutup-tutupi, Allah tahu pikiran saya siang dan malam, Allah tahu maksiat yang berulang-ulang. Waduh, kalau kita sibuk dengan apa yang Allah tahu, pujian, penghargaan itu udah bikin malu aja. Enggak lagi dinikmati. Para penikmat pujian adalah orang yang kurang jujur melihat dirinya sendiri. Dan tidak akan bahagia. Tidak akan tenang dengan pujian, hadirin. Tenang itu dengan tobat. Air mata tobat yang lebih menenangkan. Bukan kegembiraan atas pujian. Cukup segitu? Ada satu yang saya juga pengen bahas. Gini. Tapi ini minggu depan lah, 2 minggu lagi ya. Kalau hidup, ya. Jadi apa yang menghijab kita? Menghijab kita itu adalah ada sesuatu selain Allah yang kita akui menjadi sumber karunia, itu hijab. Misal, kita meyakini bahwa suamilah yang bisa membahagiakan saya, misal. Nah, itu sudah hijab. Pasti hidupnya tidak tenang, karena menganggap suami sebagai sumber kebahagiaan. Harusnya tidak boleh, sumber kebahagiaan Allah. Bisa lewat suami, lewat anak, lewat kucing, lewat tetangga, lewat pembantu, bisa lewat siapa aja. Tapi kalau kita udah nganggap itu sebagai sumber, itu jadi hijab. Contoh lainnya, dokter ini adalah hebat, dia bisa menyembuhkan. Nah, itu udah jadi hijab. Padahal dokter kan tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini latihan untuk tidak meyakini ada sumber selain Allah, termasuk omongan orang. Omongan orang tuh tetap kita enggak boleh megang kepada omongan orang. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Walaupun dia janji, Allah gak menetapkan, gak kejadian. Jangan pernah bersandar kepada siapapun selain Allah. Jadi kalau kita makan obat, gak boleh mengatakan ini obat hebat, ini obat menyembuhkan. Itu udah pasti takut kehilangan obat ini. Ini adalah jalan dari Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk patuh. Berjuang namanya mujahadah untuk patuh ke Allah. Tapi kalau udah jadi kepatuhan, enggak boleh merasa ini perjuangan saya. Jadi harus ini adalah hidayah taufik Allah. Kita mohon supaya kita bisa patuh, kita berjuang untuk patuh, tapi kalau udah jadi amal, jangan pernah diakui. Ini adalah min fadli rabbik, ini hanyalah karunia Allah. Tapi kalau dosa, sekuat tenaga kita berusaha menghindar maksiat, kalau kita tergelincir berbuat, ini adalah sepenuhnya dosa saya. Kita taubat, nah itu ngangkat tuh Pak. Jadi disukai oleh Allah. Kalau ini sebaliknya, kalau orang ujub begini, alhamdulillah ya, sesudah saya berusaha menyampaikan ceramah, orang-orang pada taubat ya. Memang ceramah ini tuh menggugah ya, nah itu udah pasti ujub. Siapa yang bisa bikin taubat selain taufik Allah, benar? Terus bikin maksiat, udah takdirnya tuh. Saya pacaran ini kalau gak ditakdirin mah, saya gak punya pacar. Dasar ngeras ya gak, bagian jelek diserahkan ke Allah, bagian baik diakui oleh dia. Kalau udah tergelincir berbuat dosa sekecil apapun, zolam tu nafsi, ini kezoliman saya. Nabi Adam bikin salah, gak nyalahin siapa-siapa, gak nyalahin setan. Ya Allah, ini tuh gara-gara si setan sesungguhnya. Kau tahu sendiri kan, setan nipu ya Allah sama nabimu. Dia yang zolim. Enggak tuh. Rabbana zolamna anfusana. Enggak juga nyalahin Hawa. Ini kamu Hawa, istrinya harusnya ngingetin suami, malah ikut makan lagi. Nabi Yunus, gelapnya malam, dikecemplungin ke lautan, ditelan ikan, nyalahin siapa? Enggak tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak nyalahin umat yang tidak dengar, tidak nyalahin orang di kapal yang ngecemplungin, tidak nyalahin ikan yang nelen. Ngaku. Itu polanya. Kalau kebaikan, cari ilmunya, niat, minta tolong, bermujahadah. Kalau udah jadi, karunia Allah. Kalau maksiat, sekuat tenaga kita menghindar. Kalau tergelincir, akui sepenuhnya. Ini dosa saya. Jadi, ikhtiar itu adalah ibadah. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah sekali-kali diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, niatnya jadi baik juga udah jadi amal soleh. Berjuang keras jadi baik itu juga amal soleh. Tapi kan enggak harus semuanya cocok dengan keinginan, repot kalau semuanya terjadi ya. Contoh, siapapun yang ingin jadi presiden dijadiin, pusing kan? Kebanyakan presiden. Bibi lagi masak, bosan jadi pembantu, pengen jadi presiden, jadi. Ada garisnya. Ada garisnya. Tidak selalu kunci, ada yang garisnya tuh bisa longgar. Kalau kamu sedekah, sedekah, takdirnya digugurkan dosa, ditolak bala, begitulah. Kalau kamu pelit, kopet, takdirnya ini semuanya udah tertulis. Tinggal kita memilih apa yang Allah amalkan. Ya. berzina, tidak mau tobat, nanti jodohnya berzina lagi. Pernah tergelincir, tobat nasuha, habis-habisan minta tolong ke Allah. Allah menyaksikan, nanti ada takdirnya, boleh jadi hafizoh atau hafiz. Kalau dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan Allah yang tahu semuanya. Makanya tugas kita mah bukan mikirin takdir, tapi patuh boy ke Allah. Ya. Dan jangan ngatur Allah. Ini Pak, saya mengalami sendiri ya. Saya gak kebayang-bayang atuh bekal kayak gini sekarang. Cita-cita saya tuh pengen seperti bapak saya, tentara. Udah semua dilatih supaya bisa masuk Akabri. Semapta udah bagus. KTBLC tuh surat udah dapet ya. Zaman dulu masih ada KTBLC itu ya. Ikut daftar, tapi hati tuh gak pernah tenang. Rupanya di sini garisnya ya. Oh, sini. Tapi kalau lihat, kenapa saya anak seorang prajurit berbekas sekarang di pesantren mirip kesatrian ya. Ada disiplinnya, baris berbarisnya, karena itu cita-cita saya. Yang gak kesampaian sekarang bikin pasukan sendiri ya. Kan langsung jadi panglima. Panglima Polim. Punten Bu, saya kuliahnya elektro, gak nyambung ya. Nah, elektro jadi agama. Kalau Ustaz Edi mah jelas sambungannya ya. Saya emang gak nyambung. Elektro dan teknik industri. Hasilnya, Masya Allah, sekarang akrab dengan teknologi. Ada TV, radio, segala, ada MK digital ya. Karena itu dunia saya. Oh, jadi dakwah menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang dinikmati. Dan tidak semua kiai menikmati teknologi, benar? Dari kecil dagang, Pak. Saya dari SD jadi pedagang. Dari TK, TK jualan jamu tetangga. SD petasan. Dulu belum dilarang, ya. Dan bapak tentara kan siapa yang ngelarang, ya. Bapak yang belinya, tapi rahasia, ya. Anak yang jual, adik yang megang, biasa. Kakak kan bagian nyuruh, dek pegang petasan. Jadi kalau meletus kan. Namanya juga cikal, karena nyali cikal, nakal, anak paling gede itu. Tapi itu hanya gosip ya. SMP jualan, SMA dagang, kuliah juga saya rontok di Unpad karena dagang. Dagang. Makanya sekarang pesantren tuh entrepreneurship-nya kuat sekali, Pak. Pesantren Darut Tauhid kan entrepreneurship-nya itu karena ternyata, oh, saya dipersiapkan jadi pedagang. Semua anak-anak saya juga diajarin dagang, santri-santri semuanya diusahakan dagang. Oh, begini. Dan Rasulullah pun pedagang. Ada lagi yang menarik, Bu. Saya dari kecil sering jadi KM. Secara logika mah gak masuk di akal. Badan saya tuh kecil. Untuk nyiapkan aja harus naik kursi, Pak. Siap, udah gak kelihatan. Tapi KM. Di pramuka ketuanya. Di kampus ketua senat. Di menwa sempat jadi komandannya di kampus. Ternyata ngegaris nih, Pak. Oh, ternyata sekarang diamanatin ngurus pesantren. Ada leadership. Jadi gak ada yang kebetulan, Pak. Saya baru belajar agama umur 24 telat. Ya, belajarnya tuh. Jadi sekarang lihat yang telat-telat tuh merasa sejiwa ya. Karena saya juga kaum mualaf telat ya. Jadi lihat orang yang telat belajar agama tuh tidak suudon, karena boleh jadi sesudah ini punya lompatan. Dulu waktu kecil, waktu SMA pernah punya teman dekat dari Amerika Serikat, misionari agama Kristen Advent apalah dulu tuh. Saya lupa, bukan Advent, Baptis. Jadi karena dulu masih awam agama, komunikasi, saya sering tidur di rumahnya. Jadi sedikit banyak tahu kehidupan orang barat, kehidupan yang agama berbeda ya. Dan itu pun jadi bekal. Oh, begini. Mereka juga saya sahur disiapkan sahur, saya sholat disiapkan sholat di rumahnya gitu. Nah, ini gak ada yang kebetulan. Jadi ngegaris tuh. Halo? Saya yakin gak ada yang kebetulan. Tinggal pilihannya jadi ulama su, palsu, atau ulama yang takut ke Allah beneran gitu. Kayak Pak Jokowi, nah itu mah udah ngegaris ya bakal jadi ya, setidaknya untuk sekarang gitu. Gak tahu tahun depan, gak tahu nanti 2019 siapa lagi garisnya ya. Makanya saya anjurkan saudara mang gak usah pengen jadi capres. Kenapa? Siapa yang milih? Yang mencalonkan gak ada. Yang milih juga istri juga mungkin capres pak. Jangankan ngurus rakyat, saya aja gak keurus. Jadi maaf kalau saya cerita pribadi ya Kang ya. Saya juga berjuang keras, Agim di babak dulu ya. Tahu kan Agim yang 2007 ke sana? Biasa aja responnya. Tidak usah terlalu dramatis. Saya juga kan mikir, dulu terkenal, populer ya. Ditiupi kekayaan, perusahaan, dan sebagainya. Jadi apa? Oh ternyata gak siap iman. Makanya Darut itu ada beberapa tingkatan. Darutin awal sampai tahun 98. Terus Darut Tauhid bergeser jadi Darut Duit. Itu ujiannya ketika terkenal. Babak kedua, babak ketiga namanya Bur ya. 2007 ketika heboh itu. Nah mudah-mudahan sekarang sudah agak benar jalannya. Maaf ya, paling gak enak cerita kalau ceritain diri sendiri. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya bahwa ini mah realita aja begini. Nah, dijadikan terkenal juga belum tentu benar gitu. Dan untuk ngebenerin ini tuh pak, waduh, saya harus dibimbing oleh guru yang sangat telaten. Oh, saya gak bisa ngebayangkan ini guru udah 10 tahun ngedidik saya. Mbah tuh sampai wafat tuh pak. Begitu telatennya gitu ya, di absen tiap malam sholatnya, mulut ada rapotnya, mata ada, aduh itu bertahun-tahun siang malam berdua tuh syariatnya begitulah ya. Untuk memperbaiki diri itu memang syariatnya perlu mujahadah. Kenapa dihina rame-rame? Dah tuh dah dosanya juga nggak ketulungan. Jadi orang yang ceramah di TV itu sekali salah aja bisa ditiru oleh jutaan orang salahnya. Makanya dihinanya juga harus rame-rame dan masif ya. Siang malam bulinya itu dan menggunakan semua cara pembulian. Tapi gak apa-apalah, bukan Tuhan saya yang menghina saya. Ini dia ngomong gini tuh sekarang lah. Terima kasih Bapak Ibu, mulai hilangkan hijab di hati bersandar kepada selain Allah ya. Selain Allah hanyalah jalan. Jangan bergantung kepada selain Allah. Selain Allah tidak memberi manfaat apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau hati kita sudah gelisah, tidak enak, galau, periksa. Pasti ada sesuatu yang dominan di hati kita selain Allah. Caranya adalah kalau ingat kepada sesuatu itu segera istighfar. Minta ampun ke Allah dan hafalkan doa anti musyrik. Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika bika usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa supaya kita tidak diperbudak oleh apapun siapapun selain Allah. Plus doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini supaya kita diistiqomahkan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Engkau lah yang menakdirkan kami berkumpul. Engkau pula yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, jadikan pertemuan ini. Jadikan siapapun yang datang ke tempat ini dengan dosa, maka kembalikan kami ke rumah sesudah Engkau ampuni dosa. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalan. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah dari senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ya Allah ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang sengaja kami perbuat. Ampuni dosa dan maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami bisa menjauhi maksiat, agar kami bisa menjauhi dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiq wa qalban khasian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maha yang maha menatap, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu bapa. Berkahi sisa usia orang tua kami. Berkahi sisa umurnya, ya Allah. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya. Jadikan orang tua kami ahli surga, ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang sudah menjadi jalan hidayah darimu, sehingga kami bisa mengenalmu, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni, ya Allah, sahabat-sahabat kami yang pernah kami zalimi, juga saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabahnya doa. Hanya Engkau yang kuasa mengabulkan doa kami. Taqabbal minna, ya Allah, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kuatkan yang imannya masih lemah, tenteramkan yang hatinya selalu resah, sembuhkan yang sedang sakit, syafi ya syafi lahir wal batin. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah, berikan nikmatnya hidup zuhud, waro dan jadi akan ahli sedekah. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang. Ya Rab, berikan pendamping terbaik yang menantikannya, pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, karuniakan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, undang jamaah ini ke baitullahmu, jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah. Engkau yang kuasa, ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.